Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Min hadhihi al-lailah insyaallah ta'ala sanwasil darsana wa wadars kitab at-tauhid ma'a syarhihi al-qaul mufid lil Imam Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullahu taala. Wa waqafna fi darsina al-madi fi bab ma jaa fi tatayyur, bab tentang tatayyur, menganggap sial dengan melihat burung atau mendengar suaranya ataupun selain burung, menganggap sial sebab waktu tertentu, hari tertentu, bulan tertentu atau tahun tertentu. Ini termasuk pembahasannya adalah bab ini. Dan kita masih pada dalil yang ketiga dari bab ini, yaitu hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la adwa wala tiyarata wala hamata wala safara. Bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, tidak ada penyakit yang menular dengan sendirinya, tidak ada pula tiaroh, kesialan karena burung, wala hamah, tidak ada pula sial karena burung hantu, wala safar, dan tidak ada kesialan karena bulan safar. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Pada riwayat Muslim ada tambahan wala nau'a wala gaula, lafadznya. Dan kita masih pada lafadz hadis la safaro, tidak ada kesialan karena bulan safar. Kita baca sarahnya. Qala al-Imam As-Sayyid Muhammad ibn Shalih Utsaimin rahimahullahu taala, wala safara kila innahu sahru safar kanatil arab yatasaamuna bihi wala siyama fin nikah. Tidak ada sial karena bulan safar. Ada yang berpendapat safar di sini adalah bulan, bulan safar. Muharram, kemudian safar, bulan kedua. Naam. Baru Rabiul Awal, Rabiul Tsani ila akhirih. Dulunya bangsa Arab zaman jahiliyah yatasaamun bihi, menganggap sial dengan datangnya bulan Safar. La siyama fi nikah, apalagi kalau memberlangsungkan pernikahan di bulan Safar. Itu menurut keyakinan mereka ngundang sial, sehingga mereka tidak berani untuk mengadakan acara nikah di bulan Safar. Begitu juga hajatan-hajatan mereka tidak berani bulan Safar, keyakinan bisa celaka. Nah, bisa kualat, orang Jawa bilang. Wakila, menurut pendapat yang lainnya, innahu da'un fi batnin fil batni yusibul ibil wa yantakilu min ba'irin ila akhar. Pendapat yang kedua, sofar itu adalah penyakit yang ada di perut yang mengenai unta, berpindah dari unta satu ke unta yang lain. Penyakitnya unta. Wa ala hadza, berdasarkan ini, fayakunu atfuhu alal adwa min babi atfil khas alal am. Kalau menurut pendapat yang kedua ini, kalau itu salah satu macam penyakit yang ada di unta, maka ini berarti dikaitkan dengan lafaz sebelumnya adalah atof, nyambung penyakit yang disebutkan secara khusus setelah penyebutan umum. Karena di awal sudah disebutkan umum, la adwa, tidak ada penyakit menular. Nah, umum. Ini pendapat yang kedua. Wakila, dan pendapat yang ketiga, innahu nahyun anin nasi'ah. La safara, ini dimaknakan larangan untuk mengundur-undur. Apa yang maksudkan mengundur-undur? Wa kanu fil jahiliyah yunsi'una fa idza aradul qital fi syahril muharram istahalluhu wa akharu al-khurmah ila sahri safar. Mereka dulu di zaman jahiliyah mengundur, yaitu apabila mereka ingin perang, mereka perang di bulan Muharram, mereka halalkan yang mestinya haram. Perang di bulan-bulan haram justru mereka halalkan bulan Muharram. Mereka undur keharamannya itu di bulan Safar. Jadi merubah-rubah bulan haram. Allah Ta'ala menetapkan bulan haram ada empat, itu sudah ketetapannya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tiga yang beruntun, satu yang terpisah. Tiga yang beruntun, apa amin? Bulan haram, tiga berurutan apa? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Muharram masuk. Dan yang satu terpisah, Rajab. Muharram masuk bulan haram. Nah, ternyata mereka tetap menghalalkan di bulan Muharram tersebut. Diundur. Haramnya itu bulan Safar. Maka ayatnya disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taubah ayat 37. Innaman nasi'u ziyadatun fil kufur. Sesungguhnya mengundur-undur, merubah-rubah bulan haram diundur, itu adalah ziyadatun fil kufur, menambah kekufuran. Mereka sudah kafir, tambah kafirnya. Karena merubah-rubah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Wa akharul khurma ila sahri safar, mereka mengakhirkan keharamannya pada bulan Safar. Wa hadhihi nasi'ah allati dzakarahu Allah biqauli ta'ala, dan nasi'ah ini yang Allah Ta'ala sebutkan pada firman-Nya, fayuhillu ma harramallah, mereka menghalalkan apa yang Allah haramkan. Menghalalkan apa yang Allah haramkan, yakni menghalalkan bulan Muharram untuk perang, mereka halalkan. Justru yang bulan Safar, bulan halal, mereka justru haramkan. Ini namanya menghalalkan apa yang Allah haramkan dan mengharamkan apa yang Allah halalkan. Wa hadzal qaul dhaif, pendapat yang ketiga ini pendapat yang lemah. Terkait dengan hadis tadi, la safaro. Pendapat yang lemah. Adapun bab nasi'ah, Itu memang ada keyakinan orang jahiliyah, perilaku orang jahiliyah menjadikan safar jadi haram, muharram jadi halal. Nah, adapun dalam hadis la safara ini menurut pendapat yang ketiga adalah an-nasi'ah, yakni larangan mengundur. Ini adalah pendapat yang lemah. Wa yud'ifuhu annal hadis fi siyaqit tatayyur. Dan yang menjadikan lemahnya adalah hadis tersebut konteksnya adalah pada konteks masalah tatayyur, anggapan sial. La adwa wala tiyarata wala hamata wala safara. Ini kaitannya masalah keyakinan-keyakinan sial. Jadi kalau pendapat yang ketiga masalah itu menghalalkan bulan haram dan mengharamkan bulan halal, ini pendapat yang lemah. Walaysa fi siyaqit taghyir, bukan konteksnya merubah-rubah. Wal aqrabu anas safar yakni as-sahr, dan pendapat yang benar adalah safar itu yang dimaksudkan adalah bulan, bukan perbuatan mengakhirkan. Bulan haram ke safar bukan, tapi bulan itu sendiri bulan safar. Wa annal murada nafyu kauni mas'uman, dan yang dimaksudkan hadis itu adalah peniadaan bulan safar itu sebagai bulan yang sial. La safaro, Rasulullah SAW menyatakan tidak ada kesialan pada bulan safar. Kaitannya dengan bulan safar. La su'ma fihi, tidak ada kesialan padanya. Wa waka ghairihi, maka bulan safar itu seperti bulan yang lainnya. Min azman, dari waktu-waktu yang lain. Yukaddiru fil khair wa yukaddiru fihi syarr, au yukaddaru fil khair wa yukaddaru fihi syarr. Allah Ta'ala takdirkan adanya yang baik, juga Allah Ta'ala takdirkan adanya keburukan, sama dengan bulan-bulan yang lain. Nah, baik buruknya ya tinggal mengisinya bagaimana. Nah, kalau diisi dengan iman, amal soleh, tawasau bil haq wa tawasau bis sabr, berarti keberuntungan. Selain itu kerugian. Innal insana lafi khusr ila alladzina amanu wa amilus solihat wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Naam, ini pengertiannya la safaro. Qala rahimahullahu taala, wa hadzan nafyu fi hadzal umur arba'ah laisa nafyal maujud. Peniadaan pada perkara-perkara yang empat ini, la adwa. Naam, wala tiyarata wala hamata wala safaro, empat perkara ini yang ditiadakan bukanlah peniadaan wujud keberadaannya. Kalau sofarnya ya ada bulan sofar. Hamah, burung hantu, ya ada burung hantu. Naam. Tiaroh, ada perbuatan tatoyur, burung lewat. Naam. Terbang, ada. Wala adwa, tidak ada penyakit menular. Ditiadakan wujudnya, enggak. Wujudnya penyakit menular ada. Tapi taksir, pengaruhnya itu bukan penyakit yang mempengaruhi. Menularnya itu bukan si zatnya penyakit tersebut. Nah itu maksudnya. Adanya memang ada. Maka lihat keterangan beliau selanjutnya. Li'anna maujudatun walakinnau nafyur taksir. Empat perkara itu tadi ada semuanya, namun yang ditiadakan adalah taksir, pengaruh. Bulan sofar itu pengaruh kepada kesialan, tidak ada kalau itu. Kalau sofarnya ada, tapi pengaruh kepada untung atau sial itu tidak ada kaitannya. Wala hamata, burung hantu, kalau datang pada hinggap di rumah orang berarti nanti akan celaka orangnya. Ini tidak ada. Burung hantunya memang ada. Tapi pengaruhnya kepada kehidupan manusia sampai mendatangkan kesialan semisal itu tidak ada. Itu yang ditiadakan, taksirnya. Fal mu'assir huwallah. Al mu'assir yang mendatangkan pengaruh, orang mau beruntung atau orang sial kena musibah misalnya, celaka dan semuanya. Itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Naam. Allahul mudabbir, Allah lah yang mengatur alam semesta ini. Naam. Allah taala yang menimpakan adanya kebaikan dan keburukan. Baik dan buruknya binisbah kepada kita. Adapun kalau binisbah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada kejelekan dan keburukan pada semua perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Naam. Karena perbuatan Allah Subhanahu wa taala itu maha sempurna, tidak ada celah dan aibnya, semuanya ada hikmah. Naam. Sekalipun musibah itu buat kita adalah jelek, tapi di situ ada kebaikan yang sangat banyak. Bahkan disebutkan dalam hadis, innallah idza ahabba qauman ibtalah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala kalau mencintai sebuah kaum, maka Allah taala akan menimpakan ujian, cobaan. Para rasul saja, orang yang paling dicintai oleh Allah, di antara mereka ada yang gelarnya Khalilullah, kekasihnya Allah. Nah, masih ditimpakan ujian dan cobaan, bahkan lebih berat, lebih dahsyat. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan asaddul bala al-anbiya summal amsal summal amsal. Nah, yang paling berat ujian cobaannya itu justru para nabi. Loh, orang yang sudah imannya sebaik-baik iman dari kalangan manusia, justru ujiannya paling berat, cobaannya paling berat. Karena ada hikmah di situ. Nah, Allah taala telah menegaskan ma yuridullahu dzulman lil alamin. Allah taala tidak akan menginginkan kedzaliman. Itu semua ada hikmah yang luar biasa. Ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah, sakit pun ada hikmahnya. Ada sisi-sisi yakni kebaikan yang sangat banyak yang Allah taala kehendaki dengan sebab seorang hamba ditimpa sakit, bagi siapa yang mengetahuinya. Kalau tidak mengetahuinya, justru semakin menjadi malapetaka bagi dia. Perkaranya adalah sabar dan syukur dan ridho atau tidak. Faman radhiya falahu ridho, waman sakhita falahu sukhat. Siapa yang ridho, maka dia akan mendapatkan keridhaan Allah. Siapa yang tidak ridho, murka dengan itu semua, dia akan mendapatkan kemurkaannya Allah. Naam ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum. Fal mu'assir huwallah yang menjadikan dan mendatangkan sebab pengaruh-pengaruh itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Fama kana min hasababan ma'luman fa huwa sababun sahihun. Maka apa-apa yang di antara menjadi sebab yang diketahui, maka itu sebab yang sahih. Wa makana min hasababan mauhuman fa wasababun batil. Yang itu menjadi sebab yang tidak benar, tidak ada sisi ilmiahnya, maka itu adalah sebab yang batil. Misalnya safar menjadi sebab, bulan safar menjadi sebab sial, maka ini adalah batil. Nah, sedangkan yang maklum, yang sudah diketahui secara ilmunya, maka itu menjadi sebab yang sahih. Misal, nah, ketika ada penyakit menular, nah, termasuk yang menjadi sebab, sebab. Nah, adapun yang memberlakukan sebab adalah Allah Subhanahu wa taala. adalah sebab ada interaksi misalnya. Saling bersentuhan misalnya. Satunya batuk, ada satunya di depannya, kena percikannya. Nah, maka itu menjadi sebab. Nah, apakah Allah Ta'ala kemudian dengan sebab itu memberlakukannya atau tidak, itu kuasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun itu sudah maklum jadi sebab, maka kita dituntunkan untuk meninggalkan, menjauhi penyebab-penyebab adanya penyakit itu. Nah, sama halnya seperti ini ikhwan jazakumullah, karena sebab akibat itu adalah diberlakukan. Nah, yang membuat sakit kan Allah. Akhirnya kita makan barang-barang yang jelek, basi, misalnya busuk kita makan. Misalnya. Maka yang demikian ini orang yang salah ikhtiar. Menyelisih tuntunan syariat. Allah Ta'ala menyatakan, wala tulku bi'aidikum ila tahlukah. Jangan kamu campakkan atau kamu jatuhkan dirimu kepada kebinasaan. Jangan kemudian mati itu kan yang menentukan Allah, kuasanya Allah. Kemudian kita jatuhkan diri dari jurang. Nah, kemudian kita jalan lenggang kangkung di tengah jalan raya. Nah. Jangan kemudian rezeki itu sudah dijamin Allah, kemudian kita enggak kerja. Jangan, karena itu semua Allah Ta'ala tetapkan adanya sebab. Memang tidak ada penyakit menular dengan sendirinya, tetapi ada sebab-sebab. Nah, yang kemudian nanti Allah Ta'ala tetapkan penyakit itu kemudian menular dengan kuasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, makanya dilanjutkan oleh beliau, faqauluhu la adwa. Sabda Rasul alaihissalatu wassalam, la adwa, tidak ada penyakit menular. Adwa maujudah, penyakit menular itu ada. Wa yadullu li wujudiha qaulu sallallahu alaihi wasallam, yang menunjukkan adanya penyakit menular itu adalah hadis Rasul alaihissalatu wassalam. Sabda Rasul alaihissalatu wassalam, la yuridu mumridun ala musihin. Jangan dicampurkan unta yang sakit dengan unta yang sehat. Nah, karena nanti akan pengaruh menjadi sebab penularan. Biidnillah. La yuridu sahibul ibil al maridoh ala sahibil ibil as sahihah. Jangan unta-unta yang berpenyakit dicampur dengan unta-unta yang sehat. Li'alla tang takilu al-adwa, agar tidak berpindah itu, agar tidak menular itu penyakit. Ini usahanya. Karena penyakit menular secara zatnya ada, tetapi taksirnya, pengaruhnya memang dengan kuasanya Allah, izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naam. Ini ikhwan jazakumullah. Kayaknya kita nasihatin ikhwah ini. Di antara sebab kalau sudah dinyatakan oleh ahlinya, ini penyakit menular yang menjadi sebab penularannya adalah melalui droplet, orang batuk, orang bersin, bahkan penemuan yang terbaru bahkan bisa lewat udara. Maka di antara ikhtiarnya adalah pakai masker. Pakailah masker. Jaga jarak. Jagalah jarak. Ini sudah dikatakan oleh ahlinya. Bukan hanya 1-2. Kita ini sekolahnya apa? Pakar-pakar dunia bahkan. Sudah jelas. Ikhwan jazakumullah. Nah, walaupun memang yang pakai masker kadang kena, ya itu ada sebab yang lainnya. Bisa jadi. Tetapi ini menjadi, ya ini ikhtiar kita. Dan kalau kita, ikhwan jazakumullah, sebagai ahlu sunnah, Ahlu sunnah selain mengamalkan tuntunan Allah dan Rasul, ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Pemerintah sudah menjadi aturan itu. Untuk kita keluar rumah pakai masker, walaupun tidak ada penjara memang, tapi itu sudah peraturan pemerintah. Bagi orang yang berakal, ayat wa hadis jelas untuk kita menempuh asbab supaya kita ini terhindar dari tertularnya penyakit. Bila kecuali orang yang lupa, gak masalah. Ini. Para ulama pun menetapkan demikian. Saudi kurang apa ulamanya, ikhwan jazakumullah, memberlakukan demikian. Orang jelas di rumahnya Allah, di Baitullah Al-Haram, di Ka'bah, dalam keadaan tawaf ibadah, jaga jarak pakai masker. Itu hukum asalnya gak boleh nutup muka. Wong perempuan saja yang hak asalnya itu bercadar, kalau tawaf itu suruh buka cadarnya, kan begitu. Kecuali kalau ada laki-laki asing, maka ditutupkan khimarnya, kerudungnya. Bukan hijab, bukan cadar, tapi khimarnya. Sekarang pun laki-laki, bukan hanya perempuan, laki-laki suruh tutup. Karena ada sebab kenapa yang demikian itu, sebagai mimbabil ikhtiar. Kalaulah tidak percaya dengan ahli-ahli kesehatan tingkat dunia, bahkan internasional, bukan hanya sebatas nasional, WHO-nya yang internasional maupun yang nasional, dinas kesehatan kita semuanya, dokteran, itu sepakat. Dan kita belajar dari sisi masalah penyakit-penyakit, gak percaya. Ya sudah, kalau urusannya gak percaya masalah masker, minimalnya sudahlah taati waliul amr. Ini hanuzakumullah. Hormati yang percaya-percaya dari saudara-saudara kita. Karena ini perkaranya mujarrab, sudah terbukti. Bukannya urusan promosinya tukang pembuat masker untuk cari keuntungan. Presiden, para menteri, dokter-dokter, profesor-profesor, ngakuin itu semuanya. Jadi masalah penyakit menular itu bukan tidak ada, ada. Namun yang harus menjadi akidah kita adalah mu'asir. Yang menetapkan asarnya, kemudian seorang itu kena penyakit itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Namun sekali lagi ada sebab-sebab. Makanya di antaranya Rasulullah SAW menganjurkan jangan mencampurkan unta yang sehat dengan unta yang sakit. Itulah makanya, karena penyakitnya itu menularnya itu gak kelihatan, bahkan diantaranya sebagian itu tanpa bisa ditengarai gejala-gejala yang nampak di mata, ikhwanuzakumullah, atau gejala di badan, sehat tapi ternyata ada virusnya, ada yang demikian. Makanya diantaranya tuntunan Islam bahkan karantina. Itu tuntunan Rasulullah SAW. Bentuk ikhtiar. Wa qalu sallallahu alaihi wasallam, begitu juga sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, firra minal majdum firaraka minal asad. Lihat di sini, larilah dari orang yang terkena penyakit lepra. atau kusta, sebagaimana larinya engkau dari singa. Nah, singa yang jelas sudah di kerangkeng saja kita ketir-ketir deket-deket. Dia deket, kita menjauh, apalagi enggak di kerangkeng. Nah, lari. Singa itu menerkam. Nah, kalau majdum ini penyakit lepra atau kusta juga menularnya itu kenceng gitu loh. Nularnya itu kenceng, binillah. Makanya suruh kita lari sebagaimana lari dari singa, menghindar sejauh-jauhnya untuk keselamatan kita. Kan gitu. Nah, kata beliau, hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Ahmad. Wal judam maradun khabisun mu'addin bisur'ah ilaik. Lihat kata beliau, Sayyid Muhammad bin Shalih Utsaimin, penyakit lepra atau kusta itu sebagian menyebutnya penyakit Hansen. Nah, ya ini bakteri, dari bakteri lepra. Penularannya adalah, ya ini ada orang batuk atau bersin, itu lebih cepat. Percikan ludahnya, air liurnya, nah, itu. Dan menyerang saraf. Saraf kulit, pernafasan, bahkan sampai dalam. Kalau sudah parah, sampai mati rasa. Orangnya lemah, mati rasa. Kulitnya, naudzubillah ya wa'anazakumullah. Nah, karena dirusak sarafnya. Kata beliau, ini penyakit judam, penyakit lepra atau kusta atau Hansen ini, penyakit khabis. Penyakit yang sangat jelek. Mu'addin bisur'ah, menularnya cepat, ilaik kepada engkau. Bisur'ah, wayatlafu sahibah, dan bisa menjadikan orang yang terkenanya meninggal. Hatta kila, hingga ada yang berpendapat innau ta'un. Ini termasuk ta'un, wabah penyakit lepra ini. Penyakit yang cepat mewabah, penularannya cepat. Fal amru bil firar minal majdum likai la taqaul adwa minhu ilaik. Maka perintah untuk lari dari orang yang terkena penyakit lepra atau kusta, agar penyakitnya tidak mengenai, menular engkau. Nah, paham ini? Secara penyakit menular ada, tetapi menular dengan sendirinya itu menjadi keyakinan orang jahiliyah. Tetap kita meyakini adalah penularannya adalah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Namun Allah taala perintahkan melalui lisan Rasul-Nya sallallahu alaihi wasallam untuk kita berikhtiar. Ini sikap kita ya ikhwan terhadap penyakit-penyakit yang menular binillah. Termasuk wabah pandemi COVID-19 sekarang ini. Nah, sebagai ahlu sunnah harus punya pemahaman yang bagus, benar dalam hal ini. Jangan kayak jamaah tablik. Nah, ya. Takut dengan jamaah katanya penyakitnya. Giliran sudah kumpul-kumpul, ternyata banyak yang kena. Tahu rasa. Itu semangat beragama enggak disertai ilmu. Nah, ya satu sisi ada hikmahnya biar mereka sadar. Namun kita sangat sayangkan itu membuat image jelek pada Islam. Mereka mengatasnamakan Islam, syiar Islam, dakwah katanya, jamaah. Nah. Nas'allahu salamah wal afiyah. Naktawi ada qadir subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik tafaddalu hafizakumullah.